الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita sehingga di pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita untuk melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Al-Qawaidul Mutla yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Faymin rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah tuntaskan pembahasan Ma'iyatullah di mana kesimpulannya bahwa Ma'iyatullah tidaklah memberikan konsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di tengah-tengah makhluknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka, mengetahui segala bentuk gerak-gerik mereka, mengatur urusan-urusan mereka, ya, sehingga tidak memberikan konsekuensi berada dan Allah itu berada di tengah-tengah makhluknya. Sekarang kita masuk kepada syubhat yang ketujuh dan kedelapan, di mana mereka menuduh bahwa ahlu sunnah melakukan takwil terhadap ayat-ayat yang menceritakan kedekatan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa mithal as-sabi' wa tsamin qauluhu ta'ala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Contoh yang ketujuh dan kedelapan yakni firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Qaf. Dalam surat Qaf ayat yang ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari ulat lehernya. Wa qauluhu wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-85, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya daripada kalian. Haitsu fassarul qurba fihima biqurbil malaikah. Ketika Ahlussunnah menafsirkan kedekatan di sini di dalam dua ayat ini dengan kedekatan malaikat. Jadi mereka mengatakan, wahai Ahlussunnah, kalian melarang dari takwil tapi kalian sendiri melakukan takwil. Ketika mentakwil al-qurb, yakni kedekatan dalam kedua ayat ini, kalian katakan bahwa itu bukan kedekatan Allah tapi kedekatan malaikat. Kedekatan malaikat. Baik. Ini yang menjadi syubhat mereka bahwa Ahlussunnah melakukan takwil terhadap dua ayat ini. Wal jawabu, jawabannya, anna tafsir al-qurb fihima biqurbil malaikah laisa sarfan lil kalam an zahirihi liman tadabbarahu. Kata beliau rahimahullahu taala, tafsir kedekatan dalam kedua ayat ini dengan kedekatan malaikat ini bukanlah memalingkan ucapan dari zahirnya bagi siapa yang mentadabburi. Bagi siapa yang mentadabburi, maka dia akan dapati bahwa menafsirkan kedekatan dalam kedua ayat ini dengan kedekatan malaikat itu bukanlah memalingkan kalimat dari zahirnya. Ya, sama sekali tidak. Kata beliau, amal ayatul ula fainal qurba muqayyadun fiha bima yadullu ala dhalik. Adapun ayat yang pertama, maka kedekatan yang ada ya dikaitkan, ya muqayyad, tidak kedekatan secara mutlak tapi kedekatannya muqayyad yang dikaitkan dengan sesuatu. Haitsu qal, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya, yaitu ketika dua malaikat mencatat amalannya dari kanan maupun dari kirinya. Mereka berada atau mereka ya duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dan tidak ada satu ucapan pun yang dia lafadzkan, yang dia ucapkan, melainkan ya di sisinya ada malaikat yang malaikat pengawas yang selalu hadir. Malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi kalau kita terkadang kita itu menjawab syubhat, ada seseorang membawakan ayat bantahannya itu ada di setelahnya. Paham enggak? Ya. Namanya mentadaburi Al-Qur'an itu enggak bisa sepotong-sepotong. Coba dibaca secara utuh, maka insyaallah kita akan dapatkan jawaban atas syubhat yang dilontarkan. Contohnya ini. Ketika mereka mengatakan bahwa kalian memalingkan zahir kalam. Ya. Dengan mengatakan bahwa al-qurb di situ adalah qurbu al-malaikah. Kita katakan enggak, coba lanjutkan ayatnya. Lanjutkan saja ayatnya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid idz yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Setelah beliau, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedekatan Allah, Allah katakan bahwa ketika dua malaikat mencatat amalannya, berarti al-qurb di sini adalah qurbul malaikah, kedekatan malaikat. Mayal fidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Enggak ada ucapan yang dia ucapkan kecuali di sampingnya itu ada malaikat pengawas yang senantiasa hadir. Fa fi qawlihi idz yatalaqa dalilun ala anna al-murada bihi qurbul malakaini al-mutalaqiyain. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa taala idz yatalaqa, yakni keduanya mencatat, ini merupakan dalil bahwa yang diinginkan adalah kedekatan dua malaikat yang senantiasa mencatat amalan seorang hamba. Ya. Jadi bukan sharful kalam an zahirihi. Ini tidak termasuk ke dalam bab memalingkan ucapan dari zahirnya. Ketika dilanjutkan ayatnya ketahuan bahwa yang dimaksud dengan qurb adalah qurbul malaikah. Wa amal ayatu tsaniyah fa innal qurba fiha muqayyadun bihalil ihtidar. Adapun ayat yang kedua, maka kedekatan di sini dikaitkan dengan waktu hadirnya kematian. Ya, jadi ketika seseorang meninggal dunia, akan meninggal dunia. Walladhi yahdhurul mayyit 'inda mautihi humul malaikah. Yang hadir di tengah-tengah mayit ketika dia mau meninggal dunia adalah para malaikat. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Sampai ketika datang kepada salah seorang di antara kalian, datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, maka utusan-utusan kami yang mewafatkannya, dan mereka tidak akan melalaikan kewajibannya. Ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa nahnu aqrabu ilaihi minkum, dan kami lebih dekat kepadanya dari kalian, artinya apa? Itu disampaikan ketika hadirnya kematian. Maka siapa yang hadir pada saat seseorang itu meninggal dunia? Tawafathu rusuluna. Ya, yang mewafatkannya adalah rasul-rasul kami, utusan-utusan kami. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak melalaikan kewajibannya. Thumma inna fi qawlihi walakin la tubsirun. Akan tetapi mereka tidak melihat. Dalilan bayinan ala annahumul malaikah. Ini juga dalil, yakni ayat setelah tadi. Ini juga dalil yang menunjukkan bahwa mereka adalah malaikat. Ini yang hadir wa nahnu aqrabu ilaihi ay al malaikah. Kenapa? Karena di sana dikatakan walakin la tubsirun, ya. Mereka tidak melihat. Dalilan bayyinan ala annahum malaikah. Ini adalah dalil yang sangat jelas bahwa yang dimaksud adalah malaikat. Iz yadullu ala anna hadzal qarib fi nafsil makan walakin la tubsiruh la nubsiruh. Di mana disebutkan bahwa kedekatan ini artinya apa? Berada di satu tempat akan tapi kita tidak melihatnya. Wa hadza yu'ayyinu ay yakuna al murad qurbal malaikah li istihalati dzalika fi haqqillah ta'ala. Maka dengan demikian jelaslah bahwa yang diinginkan dengan kedekatan di sini adalah kedekatan malaikat. Finafsil makan. Soalnya berada di satu tempat ketika seseorang itu meninggal. Listihalati dzalika fi haqqillah ta'ala. Karena kalau disandarkan kepada hak Allah, hal yang demikian mustahil. Ya, kembali lagi kepada konsep ma'iyah tadi, ma'iyah yang kita bahas. Ya, mustahil Allah Subhanahu wa taala bercampur dengan makhluknya. Ya, sehingga yang tidak bisa dilihat di sini siapa? Para malaikat. Para malaikat. Ya, selesai masalah bahwa kita tidak memalingkan makna dari zahirnya. Tidak memalingkan makna kalam dari zahirnya sama sekali enggak. Ya. Hal yang demikian ditunjukkan oleh ayat selanjutnya, oleh rangkaian ayat selanjutnya, bahwa yang dimaksudkan di sana adalah para para malaikat. Baqiya an yuqal, ya, tersisa sebuah pertanyaan. Falimadza adafallahu al-qurba ilaihi? Fahal ja'nahu hadha at-ta'bir muradan bihi al-malaikah? Kemudian tersisa pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala mengidofahkan atau menisbahkan kedekatan ini kepada Allah, dan apakah ada yang semisal itu yang diinginkan? Adakah yang semisal itu, ya, semisal ungkapan ini, di mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan padanya malaikat, bukan diri Allah Subhanahu wa taala tapi malaikat? Maka jawabnya, kata beliau, fal jawabu adafallahu taala qurbal malaikah qurba malaika ilaihi li'anna qurbahum bi amrihi wa hum junuduhu wa rusuluh. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengidhafahkan kedekatan malaikat kepadanya. Kenapa? Karena kedekatan mereka, ini kedekatan para malaikat itu dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan para malaikat itu merupakan tentara-tentara Allah dan utusan-utusannya. Jadi terkadang ada diungkapkan dengan lafaz kami, tapi yang dimaksudkan itu adalah orang lain, orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Contohnya ucapan seorang amir, seorang pemimpin, atau seorang raja, fatahna bilad kada wa kada, kami telah menaklukkan negeri ini dan negeri itu, ya. Maka yang menaklukkan itu apakah sebenarnya sang raja atau pasukannya? Jawabannya pasukannya. Ya. Pasukannya yang menaklukkan. Contohnya pidato presiden, ya. Alhamdulillah kita berhasil mendapatkan medali emas dalam Asian Games. Kita di sini, apakah dia yang mendapatkan medali emas? Jawabannya enggak. Tapi atlet-atlet yang berada di bawah beliau. Ya, satu lafaz yang biasa dipergunakan dalam percakapan kita sehari-hari. Bukan maksudnya presidennya yang dapat medali emas, enggak. Kita di sini apa? Ya, atlet-atlet yang berada di bawah apa namanya? Kepemimpinan presiden. Ya, sehingga suatu hal yang biasa diungkapkan, ya. Ini termasuk uslubul Arabi, ya, cara pengungkapan dalam bahasa Arab. Ketika dia mengatakan sesuatu, diidofahkan kepada dia, padahal yang melakukannya itu adalah orang-orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Waqad ja'anahu hadha at-ta'bir muradan bihil malaikah ka qawlihi ta'ala fa'idha qara'nahu fattabi' qur'anah. Dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-18, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, apabila kami bacakan Al-Quran itu kepadamu, maka ikutilah bacaannya. Apabila kami bacakan Al-Quran, kata Allah, ya, apabila kami bacakan Al-Quran itu, maka ikutilah bacaannya. Fa'inal murada bihi kira'atu Jibril Al-Qur'ana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam ayat ini yang diinginkan adalah kira'ahnya Jibril. Jibril yang membacakan Al-Quran itu kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'anna Allah Ta'ala adhafa al-qira'ata ilaih. Bersamaan dengan itu, Allah menyandarkan qira'ah kepada Allah. Qara'nahu, kami membacanya. Padahal siapa yang membacakan? Jibril alaihi salam. Lakin lama kana Jibril yaqra'uhu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam bi amrillah Ta'ala, sahhat idhafatul qira'ah ilaihi Ta'ala. Namun ketika, ya, Jibril membaca Al-Quran tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, maka boleh-boleh saja, ya, benar ketika itu diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memerintahkan Jibril alaihi salam untuk membacakan Al-Quran tersebut kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga contoh lain firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat yang ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma dhahaba an Ibrahim ar-rawu wa ja'athu al-bushra yujadiluna yujadiluna fi qaumi Lut." Setelah hilang rasa takut tersebut dari diri Ibrahim alaihissalam dan telah datang kepadanya berita gembira, yujadiluna fi qaumi Lut, maka Ibrahim pun mendebat kami tentang kaumnya Lut. Kata beliau, wa Ibrahim innama kana yujadil al malaikah alladzina hum rusulullah ta'ala. Ya, Ibrahim enggak mendebat Allah tapi mendebat para malaikat yang datang kepada beliau untuk atau sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Tapi didofahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yujadiluna, yang mendebat kami, padahal yang didebat adalah para malaikat. Ini yang berkenaan dengan tuduhan mereka bahwa Ahlus Sunnah melakukan takwil terhadap Al-Qurb, ya. Qurbullah ditakwil dengan Qurbul Malaikah. Kita katakan bukan, karena dijelaskan pada ayat selanjutnya. Qala rahimahullahu taala al-mitsalu tasi' wal ashir. Contoh yang ke-9 dan ke-10. Qauluhu taala an safinati Nuh. Firman Allah Subhanahu wa taala tentang kapalnya Nabi Nuh, tajri bi ayunina. Ya. Kapal tersebut berlayar dengan sebenarnya ayun mata, ya, dengan mata-mata kami. Ya, Ahlus Sunnah mengatakan ayun di sini artinya pengawasan. Pengawasan. Wa qaulu li Musa walitusna'a ala aini, dan agar kamu diasuh dalam dengan mataku. Ya. Ini kalau kita terjemahkan secara teks, ya, tajri bi ayunina, berlayar dengan mata kami, dan agar kamu diasuh dengan mata kami. Tapi Ahlus Sunnah mengatakan tajri bi ayunina, ya, berlayar dengan pengawasan. Litusna'a ala aini, litusna'a ala riayati. Artinya kamu diasuh dengan pemeliharaan dari kami. Nah, ini kan seolah-olah ada takwil. Ya enggak? Ada takwil. Ahlus Sunnah melakukan takwil. Kenapa tidak kalian katakan bahwa safinah atau apa kapal itu berlayar dengan mata, ya, dan Musa diasuh dengan mata. Tapi kenapa kalian sebutkan bahwa maknanya adalah pengawasan dan pemeliharaan? Berarti kalian tidak taat asas. Kalian telah melakukan takwil. Wal jawab, kata beliau, annal ma'na fi hatainil ayataini ala zahiril kalam wa haqiqatihi. Lakin ma zahirul kalam wa haqiqatuhu huna. Kata beliau, sesungguhnya makna pada dua ayat ini sesuai dengan zahir kalam dan hakikatnya. Akan tetapi apa makna, apa zahir kalam dan hakikatnya tersebut? Hal yuqal, apakah kita katakan inna zahirahu wa haqiqatahu anna safinata tajri fi aynillah au anna Musa alaihi salatu wassalam yurabba fawqa aynillahi ta'ala? Apakah betul kita mengatakan bahwa zahir dan hakikat dari ayat ini bahwa kapal Nabi Nuh itu berlayar di mata, di dalam mata Allah Subhanahu wa taala, ataukah Musa alaihi salatu wasalam dididik, dirawat, dipelihara di atas mata Allah? Au yuqal, atau kita katakan inna zahirahu anna safinata tajri wa aynullah tura'aha wa taqlu'uha, atau kita katakan bahwa zahirnya bahwa kapalnya Nabi Nuh itu berlayar dan mata Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala aini Allah taala yura'ahu wa yaqlu'uhu biha. Demikian juga pendidikan atau pemeliharaan Nabi Musa itu dengan pandangan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah menjaga dan memeliharanya. Jadi ada dua pilihan. Pilihan yang pertama, kapal itu berlayar di mata Allah dan Musa dirawat di mata Allah. Atau pilihan yang kedua, bahwa safinah itu, kapal itu berlayar dengan pandangan Allah, bahwa Allah menjaga dan memeliharanya. Demikian juga Musa itu tumbuh berkembang dengan pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala raiba annal qaulal awwal batilun min wajhain. Tidak ada keraguan lagi bahwa ucapan yang pertama, pendapat yang pertama adalah pendapat yang batil, dinilai dari dua perspektif. Al awwal, perspektif yang pertama, annahu la yaqtadihi al kalam bi muqtadal khitab al arabi. Ya, bahwa ucapan yang pertama itu tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan ketika diucapkan dalam bahasa Arab. Ya. Ketika dikatakan dalam bahasa Arab, ya, bi'ainina, enggak ada orang Arab yang memahami bahwa itu maksudnya dia berlayar di mata, enggak ada. Ya, jangan kalian memahami dengan pemahaman kalian sendiri, pahami dengan kaidah bahasa Arab. Tidak ada orang Arab yang mengatakan bahwa makna tajri bi ayunina itu artinya berlayar di mata kami. Enggak ada satupun. Ya. Qala Allah Ta'ala inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'allakum ta'qilun. Dalam surat Yusuf ayat yang kedua, Allah mengatakan sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian Al-Quran dalam bahasa Arab agar kalian memikirkannya. Wa qala ta'ala, demikian juga Allah berfirman, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyin mubin. Ya, ruh al-amin telah turun membawa Al-Quran tersebut, disampaikan kepada hatimu agar engkau termasuk orang-orang yang memberikan peringatan bilisanin arabiyin mubin, dengan lisan Arabi yang jelas. Jadi Al-Quran hendaknya dipahami dengan kaidah bahasa Arab. Wala ahadun yafhamu min qawlil qail fulanu yasir bi aini annal ma'na annahu yasiru annahu yasiru dakhila ainih. Enggak ada satupun orang Arab yang memahami ketika ada orang mengatakan, ya, si fulan itu berjalan dengan mataku, artinya dia berjalan di dalam mata orang tersebut. Enggak ada satupun. Wala min qaulil qail fulan takhruj ala aini. Enggak ada satupun orang yang memahami ucapan si fulan keluar dari mataku, an takhrujahu kana wa huwa raqibun ala aini. Ya, bahwa dia keluar dari mata orang tersebut dalam keadaan dia menaiki mata tersebut, keluar terus, ya, enggak ada orang Arab yang memahami seperti itu. Walawidda'a mudda'in anna hadza zahirul lafz fi hadzal khitab la dhahika minhu sufaha fadlan anil uqala. Kata beliau, kalau ada orang ngotot mengatakan, oh ini maknanya bahwa dia keluar dari mata atau dia berada di atas mata, maka ladhika minhu sufaha, orang bodohnya, orang Arab yang paling bodoh pun akan ketawa, kata dia, kalau memaknai demikian. Fadlan anil uqala, apalagi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Ya, jadi enggak ada orang Arab yang mengartikan seperti itu. Baik. Selesai dah. Dikembalikan ke dalam bahasa Arab, enggak ada orang Arab yang memahami seperti yang antum pahami. Ya, sehingga bukan kita tidak memalingkan dari hakikatnya, ya. Enggak memalingkan dari zahir kalam, tidak sama sekali. Kenapa? Karena memang seperti itu yang diinginkan dalam bahasa Arab. Ya, bahasa Arab tidak menginginkan bahwa dia benar-benar keluar dari mata. Kemudian yang asani, perspektif yang kedua, anna hadza mumtani'un ghayatul imtina', bahwa kalau kita artikan keluar dari mata Allah, maka itu, ya, mumtani'un ghayatul imtina', ghayatul imtina', sangat tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin liman 'arafa Allah wa qaddarahu haqqo qadrihi ay yafhamahu fi haqqillah taala. Maka tidak mungkin bagi siapa yang mengetahui tentang Allah dan telah menempatkan Allah Subhanahu wa taala, memuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan pemuliaan yang benar, Tidak mungkin baginya untuk memahami yang demikian pada hak Allah Subhanahu wa taala. Lianna Allah taala mustawin ala arsyih. Karena Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsy-Nya. Ba'inun min khalqihi, jauh dari makhluk-makhluknya. La yahillu fihi syai'un min makhluqatihi, tidak ada yang bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk-makhluknya. Wala huwa halun fi syai'in min makhluqatihi, demikian juga Allah tidak bergabung dengan sesuatu dari makhluknya. Subhanahu wa ta'ala an dhalika uluwan kabira, maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dari perkara yang demikian, ya, dengan ketinggian dan keagungan Allah. Ini perspektif yang kedua. Yang pertama dari bahasa Arab itu enggak betul. Yang kedua, demikian juga orang yang telah menempatkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada posisi yang mulia, tidak mungkin dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu, ya, bergabung dengan makhluknya. Fa idza tabayyana butlanu hadza min nahiyatil lafdhiyah wal ma'nawiyah ta'ayyana ay yakuna zahirul kalam wa qawlu tsani anna safinata tajri wa aynullah tura'aha wa taqlu'uha. Apabila telah jelas tentang kebatilan ucapan tersebut, ya, maka jelas pula bahwa zahirul kalam, zahirnya kalam, zahirnya ucapan adalah ucapan yang kedua. Apa ucapannya kedua? Bahwa safinah, bahwa kapal itu dia berlayar dan mata Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasinya. Wa kadzalika tarbiyatu Musa takunu ala ainillah, ya. Yar'aha, yar'ahu wa yaqluhu biha. Demikian juga tarbiyahnya Musa, pemeliharaan atau perkembangannya Nabi Musa, ya, itu dengan mata Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah Subhanahu wa taala mengawasi dan memeliharanya. Wa hadza makna qauli ba'd as-salaf, ya, bi mir'ai minni, ya, dan ini adalah ucapan sebagian salaf, yakni dengan pandangan dariku. Artinya apa maksudnya? Dengan pengawasan dariku. Fa inna Allah ta'ala idza kana yaqluhu bi ainihi lazima min dalika an yarahu wa lazim al ma'na sahih juz'un minhu kama huwa ma'lum min dilalatil lafz. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala apabila memelihara dengan matanya, maka konsekuensinya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melihatnya, ya, artinya Allah melihat orang tersebut. Walazim al-makna sahih juz'un minhu, ya, dan konsekuensi dari makna yang sahih merupakan bagian dari makna sahih tadi, ya. Artinya ketika kita mengatakan bahwa makna pemeliharaan, maknanya adalah pemeliharaan, di antara makna pemeliharaan atau konsekuensi dari pemeliharaan tersebut adalah Allah melihatnya, maka makna Allah melihatnya ini juga makna yang sahih. Kenapa? Walazima makna sahih juz'un minhu. Ya, konsekuensi dari sebuah makna yang sahih itu merupakan bagian darinya. Kama huwa ma'lumun min dalalati al-lafz. Ya, sebagaimana yang telah dimaklumi dari dalalah lafz. Haitsu takunu bil mutabaqah wat tadammun wal iltizam. Di mana dia terdiri dari mutabaqah, tadammun dan iltizam. Telah berlalu pembahasannya. Intinya bahwa tidak ada satupun dari bangsa Arab yang mengartikan secara zahir bahwa keluar dari apa, bahwa zahirnya itu adalah keluar dari mata Allah atau berada di mata Allah. Ya, orang paling bodoh pun tidak ada yang mengartikannya demikian. Ya, kemudian yang kedua, tidak mungkin kalau kita artikan itu keluar dari mata Allah, tidak mungkin. Ya, karena itu memberikan konsekuensi bergabungnya Allah dengan makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab, nakif ilahuna. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke pembahasan yang ke-11, hadis qudsi. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.